بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwatil kiram, azani wa zakumullahu jami'an. InsyaAllah Ustadz yang kita nanti, Abu Hamzah Yusuf, masih di perjalanan untuk mengisi waktu yang kosong. Kita lanjutkan pelajaran yang biasa dibaca di malam Ahad ini, yaitu membaca kitab Kabair yang punya silakan diambil. Kita sampai kepada atau masih membahas tentang bab maja'a fil kadzib 'ala Allah aw 'ala rasulih, bab penjelasan tentang dusta atas Allah atau atas Rasulnya. Pada waktu yang lalu kita telah jelaskan di antara bentuk kedustaan atas Allah, yaitu terjadi pada masalah akidah, sebagaimana yang dikatakan atau ucapan orang-orang Nasrani, ittakhadallahu walada, Allah menjadikan anak. Dan ini adalah bentuk kedustaan atas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan anak. Demikian pula di antara bentuk kedustaan atas Allah adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka berkeyakinan bahwasannya Allah menjadikan sekutu-sekutu yang ikut serta diibadahi bersama Allah. Dan ini adalah bentuk kedustaan atas Allah. Dan di antara bentuk kedustaan atas Allah juga, sebagaimana yang telah kita baca, yaitu apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang, terlebih-lebih ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kata mereka, sesungguhnya Allah mensyariatkan untuk kita menjadikan perantara dari kalangan makhluk, perantara yang mewasilahi, yang menghubungkan antara kita dengan Allah, yang mereka sebut dengan istilah syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah. Dan ini adalah juga bentuk kedustaan. Nah, atas Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan, Allah tidak butuh para perantara di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk langsung meminta kepada Allah dalam berdoa, sebagaimana dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berfirman Rabb kalian, mintalah kepadaku, atau berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan berdoalah kepadaku dengan perantaraan fulan dan fulan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan berdoalah, mintalah kepadaku, kata Allah, ya pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan pula dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat ke 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila para hamba-hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika mereka memanjatkan doa. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, kita lanjutkan sampai sini. Wallahu subhanahu qaribun yasma'u wa yubshir ibadah wa ya'lamu hawaijahum wa yujibahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat, yasma' wa yubsir, maha melihat, maha mendengar, maha melihat hamba-hambanya. Wa ya'lamu hawaijahum wa yujibuhum. Dan Allah mengetahui, maha tahu tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ya, Allah mengabulkan permintaan mereka. Wa ma'alal abdi illa ayas'ala rabbahu mubasaratan duna wasa'ib. Dan tidak perlu bagi seorang hamba kecuali langsung meminta kepada Rabbnya tanpa adanya perantara. Iya, tidak butuh perantara. Tidak butuh adanya yang memperantarai antara dia dengan Allah, langsung minta. Li'annahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wala hajata li hadhihi al-wasa'it. Karena sungguhnya Allah maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, maka tidak butuh dengan adanya perantara-perantara ini. Iya. Lianna hadhihi innama takunu indal muluki fi dunya. Karena anggapan seperti ini, bahwasanya ketika minta itu harus ada perantara, hanya ada ketika ya pada raja-raja di dunia. Nah, meminta dengan adanya perantara itu ada pada raja-raja di dunia. Waru'asa alladzina la ya'lamuna illa ma yuballighuna min umuril khalqi wa ri'ayah wa yahtajuna liman yuballighuhum. Dan juga ada pada para pemimpin, presiden, atau kalau di desa kepala desa, atau lurah kalau di kota, atau gubernur, atau bupati, atau yang tinggi presiden. Iya, ada pada mereka yang mereka tidak mengetahui kecuali apa yang disampaikan kepada mereka dari urusan-urusan makhluk rakyatnya. Maka mereka butuh kepada orang yang menyampaikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Rakyat Bojong misalnya butuh bantuan perbaikan jalan, presiden gak tahu, Yang tahu siapa? Yang tahu orang-orang yang ada di Bojong, kemudian menyampaikan staf-staf pemerintahan kepada ya di Pemda, kemudian Pemda menyampaikan kepada Depu yang sudah diwakilkan oleh presiden. Iya. Butuh. Amma Allah, adapun Allah Azza wa Jalla, fa innahu ghaniyun an dzalik, fa huwa subhana yukhbiru annahu laysa bihajatin ila wasa'iti bainahu wa baina ibadihi. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh iya adanya perantara-perantara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah tidak butuh kepada perantara antara Allah dan antara hamba-hambanya. Wa haula yaqulun, tapi orang-orang ini, mereka orang musyrikin, mengatakan la budda min wa iya man min wasa'it, harus ada orang yang menjadi perantara. Bagaimana Allah menyatakan tidak butuh, dia menyatakan butuh? Ini namanya apa? Iya, so tahu terhadap Allah, berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Iya. Membangkang terhadap Allah. Bahkan mereka wa yastadiluna biqouli ta'ala, pakai dalil. Iya, pakai dalil di dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Wabtagu ilahil wasilah, mereka mencari untuk sampai kepada Allah wasilah. Nah, padahal wasilah kata Syekh innama hiyal amal saleh. Carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Mereka artikan perantara. Padahal kata Syekh Shalih Fauzan, al-wasilah di sini adalah amalan soleh. Amalan-amalan yang soleh yang akan sampai kepada Allah. Iya, dalam ayat yang lainnya apa? Wal amal soleh yarfa'. Dan amalan soleh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaysal ashas, bukan orang. Ay tawassalu ilaih bil amali salihah la bil ashas. Artinya, carilah wasilah oleh kalian, atau mereka mencari wasilah kepada Allah, hubungan kepada Allah, dengan melakukan amalan-amalan yang saleh, bukan kepada orang, person. Nah, iya, dan ini pula yang diyakini oleh orang-orang sufi. Mereka mempunyai keyakinan bisa wasilah dengan orang soleh. Maka mereka ghulu terhadap orang soleh. Iya, kalau mencium tangan gurunya itu barokah. Nah, dicium bolak-balik, cium sini, begitu, bolak-balik. Karena ada keyakinan seperti itu, nanti dia akan menyampaikan kebutuhannya kepada Allah. Orang-orang sufi ghulu terhadap guru-gurunya, karena mereka meyakini bahwasanya ashas jadnya manusia itu bisa dijadikan perantara. Dan itu pula yang dilakukan oleh orang musyrikin zaman dahulu. Ya, orang musyrikin zaman dahulu diikuti oleh orang sufi yang ngakunya muslim. Nah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yabtagu ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Iya, Wal wasilah di sini maksudnya manaha kata Syekh taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala bitta'ah walaysa bil ashas fahadha wa nahuhu innama yadkhulu fi babil kadhib fil aqidah. Nah, wasilah di sini mereka mencari wasilah, maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, bukan menjadikan orang, person per orang untuk dijadikan wasilah ya hubungan mereka dengan Allah. Nah, wa hadza wa nahuhu, maka ini apa yang telah disebutkan tadi. Iya, orang Nasrani berkeyakinan Allah punya anak, menjadikan anak. Kemudian ada yang mengatakan Allah butuh sekutu-sekutu di dalam beribadah, menjadikan sekutu selain Allah dalam peribadahan. Kemudian menyatakan Allah mensyaratkan kita untuk menjadikan perantara dari kalangan makhluk. Semuanya ini innama yadkhulu fi babil kadzib fil aqidah. Ya, masuk ke dalam bab berdusta atas Allah dalam masalah akidah. Nah, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa ammal kadzibu fil halal wal haram كقول البعض إن الله حرم كذا أو أحل كذا دون الدليل فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال سوف يأتون يوم القيامة سود الوجوه أتسود الوجوه كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى. Adapun dusta di dalam perkara halal dan haram, seperti ucapan mereka, sebagian mereka, sungguhnya Allah mengharamkan ini atau menghalalkan ini tanpa adanya dalil. Orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan nikah pendeta-pendetanya. Kalau orang suci enggak boleh nikah katanya. Diikuti pula oleh tariqah daripada sufi ya, dengan alasan kalau nikah mengganggu ibadah. Iya. Kebalikannya Rafidhah, Syiah Rafidhah menghalalkan masalah nikah sampai nikah mut'ah. Katanya boleh, padahal Allah melalui lisan Rasulnya telah memansuh, dihapus hukum tentang hukum mut'ah. Dikatakan halal. Iya, ini namanya ya dusta atas Allah di dalam masalah halal dan haram. Allah dan Rasulnya menyatakan haram, mereka menyatakan halal. Maka mereka-mereka yang mengatakan seperti ucapan-ucapan ini, kata Syekh, kelak mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka hitam. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang mereka di dalam surat Ali Imran ayat ke-105. Yauma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuhum fa ammal ladzina istawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Pada hari kelak nanti yaitu yaumul qiyamah, memutih wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah. Dijelaskan dalam tafsir, kalau tidak salah ingat adalah tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dibawakan oleh para ulama dan dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab atau kutip Firqatul Dhalah. Ya, memutih wajah-wajah Ahlus Sunnah. Ya, wal Jamaah Salafiyun dan menghitam wajah-wajah ahlul bid'ah. Dijelaskan demikian. Dan juga kalau tidak salah di kitab I'tisam ala Imam Syatibi rahimahullah. Maka adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, apakah kalian telah kufur setelah keimanan kalian? Wa biqaulihi taralladheena kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddatun alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat ke-60. Engkau akan melihat orang-orang yang mereka mendustakan atas Allah, wajah-wajah mereka menghitam. Bukankah di dalam neraka Jahannam itu tempat sejelek-jeleknya bagi orang yang sombong? Batarul haq wa ghamdun nas. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongannya, meremehkan kebenaran, meremehkan orang-orang yang menasihatinya. Iya. Apalagi menghina Wahabi. Sedikit-sedikit kalau belajar tauhid itu Wahabi. Sedikit-sedikit kalau masalah syirik itu ajarannya Wahabi. Dari orang-orang liberal yang mereka dekat dengan Syiah Rafidhah. Iya. Syiah Rafidhah. Nah, orang-orang ahlul nifaq, mubtadi', ahlul bid'ah. Demikianlah kotor ucapan-ucapan mereka. Di dunia saja mereka berani petang-tang, peteng-teng. Maka inilah ancaman untuk mereka yang berdusta atas Allah. Naam, akan hitam wajah-wajah mereka yaumul qiyamah. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله وهذا إنما يكون يوم القيامة عند البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. Dan ini akan terjadi pada hari kiamat nanti, iya, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, di mana manusia bangkit berdiri menghadap Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Tafadhalu warahmatullahi wabarakatuh.